Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'ah. Wa alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata al-haqiqiyyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah satunggo kulawan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh ngempal ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi agar kita sami ngadakaken pengaosan menika saestu-estu dipun tetepaken dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi agar kita sami naos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Lusakan niko, sadaripun kita melaksanakan pengawasan langkung rumiun, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wassi'li rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsirun nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 79 baris 3 saking andhap. Mata aklato lisanaka bitolab fa'lam annahu yuridu an yu'tiyaka. Mata aklato semongso-mongso harus ngumbar sapa Gusti Allah, ngecolakan sapa Gusti Allah, diculno ngecolakan lisanaka ing lisan sira. Nah, lisanmu karo basa jembar ucul kita lagi kelawan nyuwun. Nek karo Gusti Allah kowe duwe lisan kok diparingi iso nyimun paklan mongko ngerti sapa sira. Anahu ing sak temene Gusti Allah iku yuridu ngersakaken saka Allah. Ngersakaken an yuqiya yen to bakal paring sapa Allah kae sira. Tilak wis diparingi lisanmu iso muni nyimun ngerti oleh kuwi tandane Allah ngersakno arep maring sira. Tapi aja pisan-pisan duwe pengantuk. Panyuwuni iso ngekang kersane Gusti Allah. Dadi sing duwe kersa duwe karep maringi ku Allah. Kersa maringi Gusti Allah. Krono sing kersa Gusti Allah ya jarno sak kersane. Mulai ke melu-melu kerso, berarti itu ada kerso loro. Kersamu, kalau kersanya Gusti Allah. Jadi lah gue ngerti ini kersanya Allah, ya guys. Kerso pun tunggu Allah jiwa itu aja melu-melu dia kerso. Ini. Itu aku lisan, utawi ucule utawi lepas lisan lepas ditolak kelawan bisa nyuwun iku wae kali sing dimaksud lepas iki lho sing dimaksud lepas iku an yahulla arti yang kau dari sapa Gusti Allah an bisa sing lisan diudari pokdata sumpi eng bundelane meneng. Sing dimaksud lesan lepas niku tegese asale wong meneng iku lak kaya kaya ditareni. Lesane kuwel mboten iso ngomong kaya ditareni moro-moro iki iso nyuwun sewu bahasa jumbangan jeplak. Nggih. Wong asale meneng mingkem ora iso apa-apa moro-moro iso muni Allahumma. Ya Allah, Allah nyuwun. Kok marah-marah iso muni nyuwun. Niku jenenge ikhlas. Ikhlas melepas ngudari lisan diudari saka bundelane meneng. Sing meneng iki apa? Jenenge meneng itu punya akibat. Meneng tandane ra beto. Ya buat ngambil nama jajan. Nama jajan nama yang terminal. Meneng. Tidak mungkin pak. Meneng. Terus pokoknya meneng aja ngomong. Meneng. Wakum. Meneng. Lujuan. Meneng. Meneng itu jadi rabu. Jenengan arep tapi lek meneng. Wis sapa ta to? Delem reken wong meneng. Ngoten. Katane kan jane ya wis ora arep. Tapi lek sampean meneng ae wong e jane kae. Tak sering kok jenengan ngoten iku lho. Jane ngerti lho lek bojone butuh gelang ngerti. Ngerti, tapi lek bojone ora gelem ngomong dhewe wis ngancam malah anggere gak ngomong. Mas aku jaluk bilang ora tak pokokno, mas aku bar panik. Sering to lho. Lah nek wis muni makin itu berarti wis teng. Mas bilang endi? Jare lek pake arep disahur. Nah. Baru lek sampean muni iku tandane enten napa enten tondol sama terus butuh. Jadi meneng itu aujaga. Meneng alagi kan aujaga kan bisa netepaken apa lagi ing ing wong sing meneng. Netepaken al istighna ing ora butuh bil aghyari kelawan pira-pira liyane Gusti Allah. Ngoten. Jadi wong sing nemen berarti ora butuh bilangnya. Wa adamu ru'yatil faqati lan ora ana ningali kefakiran wal iftiqar lan kekesi butuh. Wis rajan sasarane. Sasarane nemen iku sing dimen jane nggih aliyah. Ngoten. Aliyah maksudnya aliyah itu liyane Gusti Allah sampean menawa aku ganjalo aku karo ora butuh. Kuwi yo kata Nabi Ibrahim menang mau sampai kita ada malaikat Jibril menang mau berarti orang butuh istirna orang butuh dari ajar boten delok ngene kepikirane dhewe lan boten ngetokno le butuh dateng liyane Gusti Allah. Nah nek sampai menang sing ngejalo niku niku berarti oke. Napa? Berarti Gusti Allah nandani lek mboten rajin mari. Nandakno lek Gusti Allah mboten badhe mari. Wani kados Nabi Ibrahim panggah diopo. Umpamane ora jaya pintas. Panggah di diopo. Krono pancen Nabi Ibrahim mboten njaluk pintas. Kok upama Nabi Ibrahim itu jaluk cinta? Cinta semua orang jaluk itu. Betul. Tapi Nabi Ibrahim yakin. Dia yakin ya, aku orang usah jaluk ngomong. Ilmu kabihai agunan dan su'al. Pengertosan panjenengan Gusti tentang kawan-kawan gua. Jenengan pun ngertos lah kula kepepet ngeten iki, kula mboten usah njaluk sampean pun ngerti. Nah, niku nuwun sewu. Makamipun makam tiyang sing pancen ora pengen njaluk. Krana napa piyambake mboten kepengin menampilkan napa? Dhewe panyunan itu ternyata berpengaruh. Nah, dia tidak ingin ada pengaruh selain Allah. Jadi sing wae yo ben Gusti Allah dhewe wis kersa wae. Soal aku njaluk gak njaluk ora urus. Ya. Pengriku niku dari satu sisi dibenarkan karena posisinya sedang mengagungkan ketauhidan. Tapi bagi wong sing duwe tata krama makam-makam tata krama unggah-ungguh. Lah berarti Nabi Ibrahim mboten duwe tata krama, mboten, mboten kok mboten maknane. Ampun dipahami walian niku. Justru saat itu Nabi Ibrahim sedang mengagumi dan mengagungkan ketauhidan kepada Allah. Sampai yang namanya ucapan lisan itu bagi Nabi Ibrahim dianggap tidak ada. Wadah, ibu makamnya dengan ibu. Bon, bangsa datang soal lesan sing pun dilepas oleh Allah sampai lesan itu kewetu omongan ibu. Baiklah pula, motor kalian harus dihindari anu saking lesan. Apa sing dihindari hadir kedatu iki bundelane lesan. Lesan sing asale gundul gak iso ngomong, jur iso ngomong sing sebabe omong bisuhu dipakri sebab oleh nyekseni kebutuhan wong wa faqati hilang tegese kemlaratane wong wa utri kawan tegese wis diudari dicolaken apa lisan-lisane wong diudari ditolak bukalan bisa nyemun karena moko ono sopong ibra karena ditanya mengkono oleh sale lepas kewetu omong mumun krono piambai ketok nyoto-nyoto butuh pandu rasa butuh dengan Allah sampai kewetu mumun sedih sunai gelai Allah wong sehingga seniku karena dahil Allah itu dahil yang mongkan mumun bilisani iktirah kelawan bahasa kepepet nyumunnya wajan krono wis kepepet wis orang-orang sing ditoleh maneh orang-orang sing dijani itu loh maneh kejebo namun Gusti Allah selama ijik bisa toleh-toleh liane Allah ya mbak ya butuh purun nyumun datang liane Gusti Allah. Nah sakjane Nabi Ibrahim boten donga niku pun donga dengan insan iktirad dengan bahasa kepepet. Betul. Lha pun suasana ngoten niku pun boten enten liya coba mesti dijagai. Wa kana ana sapa wong sing pun kuwetu omong nek sampe omong utawa kuwetu sikap lek bentuke bentuk sikap. Allah itu menjaga dakwah wong kang disembadani pinyune. Lisut ki wakti krono bener janji ni Gusti Allah janji bijabati dakwati muttar kelawan ngijabai pendungane panune wong sing kepepet. Padahal wallahu ta'ala Gusti Allah iku la yukhlifu orang melayani sapa Allah al-mi'ada ing janji. Niku pun jelas. Wa ansati wan padha nglakokake syair sapa ulama ahli syair. Lawan turik Layama arjuhu min tolabu min faizi juhudi kama alhamtani tolaba laulam turik layama arjuhu min tolabu min faizi juhudi kama alhamtani tolaba laulan turik lamun mboten ngersakaken pansu nating merkoleh barang bukan usnar sapa kula ingma rupane saking panjenengan kula bebaiki cuci kalu panjenengan ma'al boten bakal paling ilham panjenengan ni ing kula paring ilham talaba ing nyuwun Gusti kok upami jenengan boten ngrasakake badhe maringi napa sing kula pingini Gusti kula boten panjenengan paring ilham saged nyuwun napa niki lek sakniki ngeten saat ini niku niki lak kathah sampeyan apa pintu terbuka untuk mengajukan permohonan kredit ngene bang kira lho mengajukan permohonan kredit itu sendiri niku lek saking pihak bank tidak memberitahu cara memohon permohonan itu tidak akan terkampa. Loh, kok enek omae bisa aduh saka kutha kok sampe diparingi iso ngajak no proposal permohonan kredit berarti tandanya kalau itu akan diberi kredit. Mergo format bentuke wong ngajakne permohonan iku enek bentuk tersendiri sih. Betul podo kalau permohonan-permohonan dia. Dungo ora podo kalau mereka. Senajan bentuknya podo. Ya. kadang-kadang kulon jenengan bentuke bentuk donga tapi format rasane rasa merintah. Mergo lek gak dituruti ngamuk. Kadang-kadang undat-undat jadi bisa lahi karpe gitu. Ini kok bentuknya kayak bentuk dunia Allahumma ini as'alukah rizqan halalan tayyiban wasi'an ya ini sedina dua topeng sakau sepupat lho kenapa waktu itu berarti bisa Allah menjadi janji buatan itu mungkin panjangnya dereng tolak tapi aman zaman betul nyuwun tapi merintah. Tanda ni bentuk sikap bukan bentuk. Lah bentuk bentuk dulu. Neng sikap panjenengan itu sikap mereka. Kadang-kadang waktu ni usah ke bentuk bentuk nyuwun, tapi maknanya perintah. Mereka panjang posisinya posisi memaksa. Padahal sejenisnya maksa. Kui mesti sing kuasa. Lega kuasa kok maksa itu diguyu wong. Dan jenengan sering maksa. Gusti Allah sampean dite. Ngoten lho Gusti, kula niku sak niki nembe bangkrut. Bisa nembe bangkrut sampean kudu ngijabahi nyuwun kula. Lho, menawi kula jenenge bisa dijabahi. Berarti mboten mboten usah, mboten usah dite. Sing jenenge tolak nyuwun ten Allah. Niku berarti di samping bentuk sekaligus sikap. Mulane lek kula panjenengan duwe lisan metu ikhlas. Metu dungane. Sing metune donga itu pukul saking genih ketawa juga. Niki lho. Benih tadzurun wa khusya. Jipe-jipe sekaligus takut kalau nyalai tata krama. Lah kula jenengan wis ora arep diblas, wae tata krama aja ora sungguh, kok iso mung njaluk. Iku lha ya wong nekat aja. Iki kantor kok. Mlebu kantor kok ya nek tata krama ngono, cuk nganggo sandal jepit. Mlebu kantor sandal jepit, katoke roek-roek. Kaose mampu mumpur, seminggu ora diubah. Mun kantor kaosan. Ambune ngono bisa. Terus bawa proposal, ya dia tuh ngarep kapan kok harus ditolak orang lain aja di pom gedung. Lo ngarep dulu, hati lo rawa rawek makan dosa, istighfarnya orang dilakon. Kesombongan dia masih tuh disek, mereka sih disek disek tahu mandi. Akhirnya mandi terus sombong, apa lagi sih dulu aku mesti mandi. Kok disek? Mandi lah dia mereka kepepet. Iya lek yen bambu runcing dipuh ngono tok ae wis iso nandingi meriem. Mergo kepepet. Lah saiki kepepet apa kok? Ora ana sing kepepet. Kabeh iki moyang wayu penake ra karuan. Yo senajan dolar dhuwur, tapi lek iki iso mangan teng kene. Durung kepepet, tak durung kepepet iki kok jalur iki ora jalur apa-apa. Jalur itu orang nuruti keakuan itu mengurang longgar. Tapi jadi janji sok longgar banget. Anak itu orang longgar, mereka aku mau gede-gede. Nah di situ itu bukan sikap orang yang meminta. Nah, nek kula panjenengan kali Allah diparingi rasane rasa nyuwun, bentuke bentuk nyuwun. Bahasanya bahasa nyuwun. Kalau ini ditepi tenang dan kenyataan yang dialami bagian kenyataan yang perlu nyuwun. Nah kalau sama ini kadang-kadang bidak no antara yang perlu baru pengen nyuwun si orang isam bidak no. Dunia kan gila mampu si seorang cep umur masalahnya saya itu sedutuh. Dulu aku kata yang mulai mantu sesuatu rejek. Bos kadung petong bisa mantu sesuatu rejek. Dulu itu rumah saya itu harus butuh. Ubur rampainya di rumah mantu ini. Wah, sudah bahkan karu-karu. Padahal mantu ini kurang rong dino badar ini sakit. Hati tak? Lalu ijaban kurang rong dino gagal ini kira-kira. Ngapa kok dipetong adu-adu? Kok koyo-koyo? Mesti, akhirnya mesti enak itu. Lah mau sing tukang mesekno niku sih, Pak? Bendoro napa kawula? Lah mau sampean kawula, lah kok mesekno? Bendoro sampean di presiden wat. Ya, sing pasaran niku nobat sing disiapkan asal. Jadi wat madan dan pasoko. Iki jelas kalau posisi utawi salah satu bentuk jalur duit dengan bahasa ngamet. Gusti dijawab. Mboten mesti. Mboten mesti. Mboten mesti. Niku tergantung rasa nek sampeyan nalika ngrasa dadi pangeran. Dene ben rasa dadi ngrasa dadi pangeran nalika zaman rasa duwe iku lak rasa dadi pangeran to. Wong sing duwe sejati kan namung Gusti Allah. Sama rasa duwe raja. Sama kan kembali gak butuh raja. Loh, sikap gak butuh itu sikap Gusti Allah. Asli gak butuh. Mboten iku lah sikap Gusti. Allah teh kalau sampean sudah akan ini yo duwe ketulangan sikap Gusti Allah. Yo sampean delok raja itu temen gak butuh. Akhirnya ada orang aman, nggak ngalih, boleh kan? Mereka sampai di pengadilan bahwa unen-unen yang diunen untuk kang amen itu sakjane orang kok pengen ngatur nolakon, tapi butuh dan kayak duit. Iku penilaian sampean. Dan itu tergantung semua sampai lu penilaian itu ngamen itu bentuknya ngamen, tapi sampean punya anggapan bahwa itu bentuknya bentuk jangan. Ada kalau pas ini tak jangan jaluk satu orang mentoloh malah ngamen lah itu berapa? Itu penilaiannya sing tukang weh. Tapi bagi sing ngamen itu juga tidak kena dikonis. Wong enten kok tukang ngamen itu sing niate orang golek duit ya. Kalau nongol setengah stres, gendeng-gendeng jadi artis orang jadi melok lomba karaoke kalah akhirnya santun pun jualan kita ya itu juga dini ini gue ya di kompor jadi kita jadi kita jadi kita jadi kita jadi kita jadi kita jadi kita jadi kita jadi Bismillah ini bisa berkelebaan kursi silahkan jahat itu kumpulan pada orang bahasa Indonesia ini sama dengan itu nah, kelebaan yang berkata itu kelebaan kantean menolak jenisnya bisa saya berkata jahat jahat dan tapi kalau kita tetap anda dalam menunggu-nunggu sandi Ibu sahabat tuh sahabat jalur bukan jalur, tapi harus mengikuti dia. Maka dua dia jadi sebarat, dua dia jadi kemana cepat terjebak soal itu. Soal itu bukan dua, itu bukan sampai ada ini. Buku buku sahaja sentuhkan lah. Mesti pintu-pintu wanya itu, tapi sentuhkan wanya narani wanya itu cuman. Ya, selesai kalau orang berkata kromo, tapi tak bisa diadukkan itu lanjut, tak ada mau buto, itu cuman. Bukali-kali itu sebenarnya, mungkin orang ada kata kromo. Mungkin orang kata kata, kromo-nya pintu-pintu wanya. Sampai Nopo mawasin disung gue bagaimana sedang guna nukusin asal duduk mas malah kaya emas rumah itu berasa barang pun gak suara sehingga gue ngapain pun gue tidak ketapa samsu ini serban ya serban ini disampil lagi undak raja jenisnya sampil sampai nonton kembali dihari ini sendiri serban keramat saya suruh tolong masih dihormat gue serban sama kalau kuningan kuningan dipacai jadi jahat kuningan jadi jahat. Tapi kuningan ini nempel tenggatipan jempol lari-lari sebuah ini kutukan juga itu jadi emas jadi emas nah kalau sebenarnya bisa berkuasa dirampok tapi terus sudah gunang ini jadi aku sudah dia emas ya. Lihat mana, dek. Kok ngaku sih terus bandel? Kawan kali, kawan kali. Kau pun bandel. Kau bilang yang lain menunggu orang sesuatu emas. Senajan itu berakhir emas, dengan aku tak. Yes. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim.